وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ما أسر الإخوة رحماني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan, anak-anak disiapkan mana nulisnya? Ya, ditulis, dilanjutkan dulu, sudah sampai apa nulisnya? Ya, dilanjutkan suratnya. Iqra' al-hadith, Mas Yusuf. Al-hadith al-rabi' wal-khamsun. اقرأ بس. نعم حسن. قال رحمه الله أن عمر بن سعيب أن أبيه أن جده dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun, barang siapa yang tatabbub, tatabbaba yakni berperilaku atau bersikap seperti dokter, ya, pura-pura mengobati atau apa namanya, ya, semacam dokter atau apa, mungkin yang dikatakan malpraktek, ya, semacam itu. Walam yu'lam minhu tibbun, dan dia apa? Tidak diketahui minhu darinya tibun, ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran, ilmu pengobatan atau ilmu apa? Kedokteran. Fahuwa dhaminun, maka dia apa? Dhamin, dia bertanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu, dia bertanggung jawab. Dia buka praktek untuk pengobatan, tapi dia bukan dokter, atau tidak diketahui dia belajar ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Kemudian dalam prakteknya terjadi apa? Mungkin satu kejadian justru yang diobati malah mati, atau sakitnya bertambah parah, maka apa dia? Dhamin. Dia harus bertanggung jawab. Dia apa? Bertanggung jawab. Qala rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Amr bin Su'aib, dari bapaknya dan dari kakeknya. Dan para ulama menjelaskan, sebagian mengatakan bahwa riwayat Amr dari bapaknya dan dari kakeknya adalah riwayat yang lemah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwa riwayat Amr bin Shu'aib dari bapaknya dan dari kakeknya adalah Hasan. Dan wallahu alam, yang lebih mendekati kebenaran adalah yang Hasan. Riwayat dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya adalah derajatnya Hasan, bisa untuk menjadi dalil. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah. Masmu Abi Dawud, siapa namanya Abu Dawud dulu, Muhammad? Khalid. Namanya Al-Imam Abu Dawud siapa? Rahmat. Namanya Al-Imam Abu Dawud siapa? Latan Sawun. Siapa bes? Sulaiman Ibnul As'as rahimahullah. Dan sedangkan namanya Al-Imam An-Nasai siapa Sam? Al-Imam An-Nasai, ini ulama kita, ulama ahli sunnah. Kita harus mengingatnya, kita harus mengenalnya. Siapa yang tidak kenal tidak akan apa kil? Sayang ya. Kalau tidak kenal tidak akan sayang. Kalau tidak kenal ulama tidak akan sayang dengan ulama. Siapa? Siapa? Hasil diskusi dar. Siapa namanya? Al-Imam An-Nasa'i. Di. Siapa namanya? Al-Imam An-Nasa'i. Imam Akil. Fis. Ada yang ingat? Siapa Mas Yusuf? Ahmad bin Shu'aib rahimahullah. Ahmad bin Shu'aib rahimahullah. Itulah ulama kita. Kita harus mengenalnya. Qala rahimahullah, hadzal hadithu yadullu bilafzihi wa fahwahu ala annahu la yakhillu li ahadin an yata'ata sina'atan minas sina'at wa huwa la yuhsinuha. Dan hadis ini menunjukkan dengan lafadznya secara mantuk, lafadz hadis menunjukkan wa fahwahu dan kandungannya secara apa? Tadhammun, kandungan dari hadis atau pemahaman hadis. Secara lafaz dan secara pemahaman, hadis ini menunjukkan bahwa tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram bagi seseorang untuk iyata atau sina'atan, melakukan satu sina'ah. Asalnya sina'ah itu apa? Produksi. Ya. Makanya kalau pabrik, bahasa Arabnya apa? Yo, pabrik. Kamu punya pabrik, bahasa Arabnya apa? Mobil, pabrik, bahasa Arabnya apa? Masa belum datang? Jun, pabrik, bahasa Arabnya apa? Zul, pabrik, bahasa Arabnya apa? Sudah lupa? Haidar, anta Haidar. Haidar itu tegak begini. Haidar itu apa? Dulu saya ketemu Haidar. Apa Haidar? Haidar itu apa? Dar. Apa? Apa? Singa atau macan? Macan itu ya tegak begini. Begitu. Apa? Bahasa Arabnya pabrik apa, Bes? Apa, Mat? Masnaun. Masna. Tempat produksi. Ya. Itu masnaun. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa secara lafaz dan pemahaman tidak halal haram bagi seseorang untuk melakukan produksi begitu. Untuk melakukan apa? Praktek minasinaat dari produksi-produksi yang melakukan perbuatan mala yuhsinuha, apa yang dia tidak bagus melakukannya. Jadi sekedar asal-asalan atau coba-coba. Ini tidak boleh. Ini apa? Ini haram. Tapi kalau coba untuk dimakan sendiri, mau masak, tidak apa-apa. Ya, ini kaitannya dengan orang lain. Kaitannya dengan orang lain. Sebagaimana contoh yang akan disebutkan. Sawa'un kana tibban. Baik itu adalah ilmu kesehatan, pengobatan. Coba-coba mengobati. Coba-coba jadi dokter atau jadi apa semacam tabib mengobati penyakit, buka praktek, nah tempat pengobatan, nah au ghairahu atau selainnya atau pertukangan, coba-coba jadi tukang, buka praktek tukang reparasi namanya, sehingga akhirnya apa, terima bongkar tidak terima pasang, ya bongkar bisa tapi pasang tidak bisa. Kenapa? Karena coba-coba. Bukan ahli atau bukan pernah belajar ilmu tersebut. Wa anna man tajarra'a 'ala dzalik, dan sungguhnya barang siapa yang tajarru', berani dan lancang melakukan perkara tersebut, bukan ahlinya, tidak pernah belajar, tapi apa? Melakukan, fahuwa asimun, maka dia berdosa. Tidak pernah sekolah dokter, ilmu kesehatan, tidak pernah apa belajar sebagai perawat, buka praktek pengobatan, ya. Atau bukan tukang kayu, tapi apa, buka praktek menerima pesanan pintu. Artinya dia membuka peluang bagi orang lain untuk apa? Memesan kepada dia pintu, dia akan membuatkan. Wa ma tarattaba ala amalihi min talafi nafsin aw udwin aw nahwihima fa huwa dhaminun lahu. Dan apa yang terkait atau mengakibatkan ala amali atas amal, amal perbuatan yang dia lakukan mengakibatkan talafi nafsin, hilangnya jiwa, buka praktek kesehatan apa pengobatan, kemudian justru dengan dia obati malah mati talaf, au udwin atau hilangnya anggota badan. Sakit mata, dia bukan ahli mata, bukan dokter mata, tapi mengobati penyakit mata sehingga matanya bukan bisa melihat tapi malah rusak. Fahuwa au anahwihima atau yang semisal keduanya, fahuwa dhamin lahu, maka dia apa? Dhamin. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus mengganti begitu. Dia dhamin. Wa ma akhadahu minal mal fi muqabalati tilka sina'ah allati la yuhsinuha fa huwa mardudun ala badilihi. Dan apa yang telah dia ambil dari harta sebagai upah, maksudnya praktek pengobatan, orang yang apa mencari obat di situ membayar, dan dia sudah mengambilnya bayaran tersebut, tapi ternyata yang diobati dengan sebab pengobatan dia mati atau rusak, fi muqabalatil tilka sina'ah, sebagai imbalan dari apa yang dia lakukan tersebut, sina'ah pekerjaan dia lakukan, allati la yuhsinuha, yang dia tidak mampu melakukannya dengan bagus, fahuwa dhominun fahuwa mardudun ala badili, maka bayaran tersebut mardud dikembalikan ala badilihi, atas yang telah memberikan. Jadi kalau itu upah bayaran umpamanya karena berobat membayar, kemudian apa? Ternyata setelah diobat justru mati, maka bayaran tadi harus dikembalikan. Tidak boleh dia ambil. Kenapa? Dia bukan dokter. Dia bukan ahli kesehatan, tapi buka praktek kesehatan, pengobatan. Dia bukan tukang pijet. Ya. Tapi dia praktek, buka apa? Praktek ahli pijet. Setelah dia pijet, ternyata apa? Justru malah tangannya lumpuh umpamanya. Maka bayaran yang telah diberikan harus dikembalikan. Tidak boleh dia ambil. Selain dia apa tadi? Dhamin, dia harus bertanggung jawab. Li'annahu lam yabdulhu illa bitagririhi wa ibhamihi wa ihamihi anahu yuhsin. Dikarenakan orang yang memberikannya tadi tidaklah memberikan kecuali apa? Karena dia tagrir, dia tertipu. Ini buka praktek balai pengobatan. Dia tertipu dengan apa? Nama balai pengobatan. Wa ihamihi annahu yusin, dan apa? Dia salah dalam memahami kalau yang buka balai pengobatan ini apa? Ini orang yang bisa mengobati. Dia salah. Dia punya pemahaman kalau yang buka balai pengobatan bisa mengobati. Ternyata apa? Salah. Dia tidak memberikan kecuali apa? Karena dia percaya kalau yang buka itu bisa mengobati. Wa huwa la yusin, dalam keadaan dia tidak bisa. Tidak bagus melakukan pekerjaannya. Tidak baik dalam melakukan pekerjaan dia. Fayadkhulu fil ghisti, maka ini masuk pada penipuan. Buka balai pengobatan, tapi dia tidak bagus, tidak baik dalam mengobati. Tidak pernah belajar ilmu pengobatan, tidak pernah belajar ilmu kedokteran. Ini termasuk apa? Penipuan. Wa man ghastana falaysa minna, dan barang siapa yang menipu kami, maka apa? Dia tidak termasuk golongan kami. Ini termasuk penipuan. Ini termasuk apa? Penipuan. Qala wa mithlu hadza, dan yang seperti ini, seperti apa? Tatabbub, yang berperilaku atau bersikap seperti dokter yang mengobati manusia. Al-banna, ahli bangunan, apakah insinyur atau yang semisalnya, yang apa? Dia bukan ahli sebenarnya. Dia bukan apa? Ahli bangunan. Tapi dia mengaku sebagai ahli bangunan. Sudah, sini tak bikinnya. Saya bisa. Tapi dia tidak bisa melakukan dengan baik. Tidak sebagaimana yang diinginkan. Tidak sebagaimana apa? Yang diinginkan. Wan najjaru, dan najjar. Najjar itu apa? Dar? Tukang kayu. Ya, jadi apa? Tukang kayu. Seperti tadi, buka apa? Menerima pesanan kusen, pintu, mebel dan lain sebagainya. Sementara dia tidak bisa melakukan dengan baik. Wal haddadu, al haddad, apa al haddad? Sudah selesai bil? Al haddad, apa al haddad? Tukang besi. Ya, masuk pandai besi atau yang berkaitan dengan besi. ya, mungkin bikin pagar pintu, pagar besi, bikin pintu besi, ini semuanya dari besi. Wal kharrazu, al kharraz, wallah alam yang dimaksudkan di sini mungkin tukang sumur, ya, berpura-pura pinter bikin sumur, ya, ternyata ketika bikin tidak keluar air, atau ternyata tidak bisa. Wan nasaju, nasaje, tukang tenun. Tukang apa? Tenun. Wa nahwuhum, dan semisal mereka. Seperti apa? Mengaku sebagai penjahit padahal bukan tukang jahit. Dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Mimman nasaba nafsahu annahu yuhsinu sinah wa huwa kadzib. Dari orang-orang yang nasoba itu memanjangkan, yang memposisikan dirinya bahwa dia itu apa? Bagus dalam melakukan pekerjaan sebagai tukang, apakah tukang bangunan, tukang besi, tukang kayu, tukang sumur, tukang jahit, tukang tenun, dan tukang yang lainnya. Dia memposisikan dirinya sebagai tukang, tapi tidak bisa melakukan dengan baik. Ya. Mengaku tukang bangunan, umpamanya. Suruh pasang bata tidak bisa, umpamanya. Suruh pasang bata malah ambrol, ya, karena miring. Nah. Sehingga dia zomin, dia bertanggung jawab. Di sisi lain dia apa? Kadzib, dia dusta. Wa kadzib pun, dan dia apa? Dusta. Ya, mengaku tukang ternyata bukan tukang, suruh bikin ternyata tidak bisa. Nah, ternyata apa? Tidak bisa. Maka ini termasuk apa? Man ghassana falaisa minna. Ini termasuk menipu. Di sisi yang lain dia apa? Dhamin. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus apa? Kalau ada kerugian dia yang bertanggung jawab. Ada kerusakan dia yang bertanggung jawab. Qala wa mafhumul hadis. Dan mafhum yang bisa difahami dari hadis ini, anat tabibal hadiqa wa nahwahu idza basara wa lam yajni yaduhu wa lam tajni yaduhu wa tarattaba ala dhalika talafun falaysa bidhamin. Dan yang dipahami dari hadis ini, kalau ada seorang dokter yang hadiq, yang cerdas, pandai, ahli, memang belajar ilmu kedokteran, dan dia sudah berulang kali mengobati, dan yang semisalnya termasuk perawat, ya, dan yang lainnya termasuk tukang tadi, memang dia apa? Ahli. Memang dia pinter dan bagus dalam melaksanakan pekerjaan. Benar dalam melaksanakan pekerjaan. Idza basara, apabila dia melakukan dengan tangannya secara langsung, walam tazni yaduhu, dan tangannya tidak berbuat jahat, tidak neko-neko tangannya, tidak ada keinginan untuk merusak, tidak ada keinginan untuk apa? Menjadikan cacat atau lain sebagainya. Wa tarattaba ala dzalika talafun, dan mengakibatkan perbuatannya tersebut atas apa? Kebinasaan, kehancuran, kematian. Falaisa bidzomin, maka dia tidak apa? Tidak dzomin. Dia tidak mengganti atau tidak bertanggung jawab. Tidak apa namanya? Tidak harus mengganti. Li'annahu ma'dunun fihi minal mukallafi awwalihi. Karena apa? Dia ini ma'dun, diberikan izin. Pertama dia ahli, memang dia bekerja di bidang itu dan bagus dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua diberikan izin oleh pemilik minal mukallaf awalihi atau dari walinya. Fakullu ma tarattaba 'alal ma'duni fi fa huwa ghairu madmun. Maka seluruh apa yang terkait diakibatkan dari perkara yang diizinkan tersebut, maka dia tidak dhamin, ghairu madmun, tidak harus apa mengganti. Wa ma tarattaba 'ala ghairi dzalikal ma'duni fihi fa innahu madmun. Dan apa yang terkait yang diakibatkan atas selain itu, selain yang diizinkan itu, sehingga terjadi kerusakan, maka dia apa? Madmun. Dia harus mengganti. Qala wa yustadallu bihada ala anna sina'ata tibbi minal ulumin nafi'ah al-matlubah syar'an wa aqlan. Dan diambil dalil dengan ini, hadis ini bisa dijadikan dalil atas bahwa perbuatan pekerjaan kesehatan, sina atau tib, pekerjaan atau perbuatan atau amalan kesehatan, ilmu kesehatan, minal ulumin nafi'ah al-matlubah, termasuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dituntut, yang harus ada, termasuk ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Kesehatan, ilmu kedokteran, baik secara syariat maupun secara akal. Itu ilmu yang apa? Diperintahkan untuk mencarinya secara syariat maupun secara akal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.